wengi nambah kanganku saben mengira bisa turu mungkin ling awakmu telepon muni tak angkat cak ayuku itu tuswong apiku tambah nyelongso kapan aku bisa ketemu seliramu. Aku pengen nyawang cahyaning bulan, aku pengen dansa Kupeng.